السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيجب أن الله أحب الله saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kita duduk sebentar, saudara-saudara sekalian, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu kewajiban tentang tafaqquh fiddin. Saudara-saudara sekalian, pada pelajaran sebelumnya dalam materi akidah ini telah kita ketahui bersama-sama bahwasanya ar-rasidul aghla fi hadhihi al-hayah, aset yang termahal dalam kehidupan ini adalah akidah. Aset yang paling mahal dari setiap manusia, setiap keluarga, setiap bangsa adalah akidah. Oleh karena itu, ketika akidah terancam, eksistensi keimanan seorang muslim terancam, Nabi dan sahabatnya memberikan contoh kepada kita semua generasi penerusnya untuk membawa akidah dan siap meninggalkan dan berkorban, yaitu meninggalkan tanah airnya, rumahnya, kepentingan politiknya, kepentingan ekonominya, semua ditinggalkan yang ada di Mekah itu demi akidah yang mahal yang bernama al-akidah. Nah, oleh karena itu konsekuensinya, di dalam hidup ini sesuatu yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, yang paling mendapatkan perhatian secara prioritas adalah akidah. Sekarang pertanyaan, bagaimana merawat akidah yang benar? Keimanan yang benar? Di antaranya kita harus mengetahui hal-hal yang merusak akidah. Nawaqidul aqidah, hal-hal yang merusak akidah, yang merusak keimanan, yang pada siang hari ini insya Allah akan tersampaikan satu saja sebagai refleksi tahun kita, tahun baru hijriah kita, ya, atau di akhir tahun samsiah. Semuanya adalah tahun diri Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang merusak akidah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Quran dan Sunnah Nabawiyah adalah al-fisqu fasiqun. Al-fisqu, orangnya disebut fasiq. Kata fisqu diambil dari kata fasaq, yang secara kebahasaan adalah keluar. Dan di dalam Islam yang dimaksud fasik adalah keluar dari aturan Allah. Ketika keluarnya fatal, berarti sudah murtad, ya, menjadi orang kafir. Ketika keluarnya sebagian dan masih mengaku Islam, dia adalah statusnya orang fasik, orang yang berdosa besar tetapi masih dianggap Islam. Makanya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, orang fasik itu ada yang sudah kafir seperti iblis. Disebut dalam surat Al-Kahfi, dia fasik. Kana minal jinni fahasaqa an amri rabbih. Iblis itu dulunya dari jin, lalu keluar dari perintah Tuhan, sehingga sudah jadi kafir. Atau fasik juga masih statusnya sebagai seorang muslim, tapi dosanya besar. Nah, inilah yang merusak akidah. Sekarang pertanyaannya, perbuatan apa saja yang menjadikan orang itu fasik dan akhirnya merusak akidah, merontokkan akidah? Kalau dibiarkan bisa keluar dari ajaran Islam. Apa saja yang menjadikan orang itu fasik? pertama adalah penyakit pragmatisme. Seseorang, siapa orangnya, apakah ulama, aktivis dakwah, politikus, ekonom, yang selalu madhabnya adalah pragmatisme, hanya membela kepentingan duniawi, kepentingan keluarganya, orang tuanya, anaknya, saudaranya, golongannya, bisnisnya, rumahnya, dan meninggalkan Allah, Rasul, dan jihad lebih berat kepentingannya, maka orang tersebut difonis oleh Allah fasik. Ini Bapak Ibu bisa lihat ayatnya, ayat 24 surat At-Taubah. Jelas sekali, saking jelasnya tidak usah membutuhkan tafsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa adna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga besar kamu, harta kamu yang kamu dapatkan, bisnis kamu, dagang kamu yang kamu takut rugi, rumah-rumah kamu yang kamu ridhoi, itu lebih kamu cintai, kamu pilih daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah, tunggulah sehingga Allah mendatangkan ancaman perkara ini. Dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Saudaraku, hidup ini kan pilihan. Menjadi suami di dalam negara nafkah, dia ada dua pilihan. Halal atau haram. Gaji yang halal atau yang korupsi. Menjadi politikus, pilihan. Atau tetap komitmen sebagai seorang muslim, sebagai seorang dai, aktivis dakwah. Aku sudah menjadi politikus tolen yang madhabnya pragmatis. Yang bisnis juga begitu. Apakah bisnis yang halal atau menghargai segala cara agar mendapatkan duit yang sebanyak banyak. Ini setiap hari kalau sekalian. Bagi yang akidahnya benar, memilih Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Meskipun dunia semuanya mengecamnya, tetapi orang yang madhabnya pragmatis meninggalkan Allah, tinggalkan Rasul, tinggalkan jihad, tinggalkan dakwah demi kepentingan. Jadi terjadi setiap hari terus kali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita dihadapkan dua pilihan, maka pilihan kita adalah akidah, iman kita kepada Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah. Di antara perkara yang menjadikan orang itu fasik keluar dari aturan Allah, kemudian sedikit demi sedikit digerogoti akidahnya, kalau habis jadi kafir, kalau tidak habis mati karena kamu Islam, dosanya luar biasa besar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah adamul hukmi bima anzalallah, tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Ini ayat ini sudah sering dipahami, dibaca, tapi yang terpenting adalah diamalkan, yaitu surat Al-Maidah ayat 47 dan 45, 67 itu harus kalian. Ayatnya ditutup dengan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang asik, yang keluar dari aturan Allah. Bapak Ibu, maaf-maaf, ketika saya sebut, ya, saya membacakan Al-Quran atau Bapak Ibu Al-Quran, yang berkaitan berhukum dengan kitab suci atau dari hukum Allah, itu janganlah selalu, ya, yang dipahami langsung adalah, ya, penguasa, pejabat, pemerintah. Di sini iman itu siapa saja? Pribadi, saya, istri saya, bapak, istri bapak, bapak, ya, juga muridnya, direkturnya, ya, sampai siapa pun orangnya, ulamanya, presidennya, menterinya, siapa orangnya, jangan langsung, ya, seolah-olah untuk orang lain, untuk diri sendiri seolah aman saja. Karena ada sedikit orang yang bersemangat menegakkan syariat Allah, hukum Allah, tapi rumah tangganya sendiri tidak tegak syariat Allah. Kantornya sendiri tidak tegak syariat Allah, hukum Allah. Maka man itu siapa saja. Di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, man itu bisa untuk mufrad, kata tunggal, bisa untuk mutanna, dua, suami istri umpamanya, atau mitra kerja. Yang ketiga bisa untuk jamak, rakyat, pemimpin, dan semuanya. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, Allah katakan fasikun, orang-orang yang fasik. Dan lama-lama kalau sudah biasa menggerogoti akidahnya, imannya, sehingga saudara-saudara sekalian, hati Allah, hilanglah akad yang termasuk di dunia ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan orang itu fasik dan kemudian membahayakan iman dan akidahnya adalah menuduh, ya, seseorang atau manusia berzina tanpa bukti yang cukup, karena buktinya saksinya harus empat. Itu disebut orang fasik. Dapat itu saya dalam surat An-Nur, surat nomor 24 ayat 4 itu. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فَاسِقُونَ. Jadi siapa saja orang yang menuduh wanita baik-baik terpelihara kehormatannya, menuduh mereka, ya, dengan zina, tuduhan zina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka deralah, jilidlah 80 kali. Dan jangan kamu terima kesaksian yang seumur hidup. Ini berarti hukuman sosial. Selain hukuman fisik, didera, dihukum secara sosial. Berarti dia pembohong, sehingga saksinya tidak bisa diterima. Dan yang terakhir, ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu, logika sederhananya begini. Yang menuduh zina saja fasik, dijilid 80 kali. Apalagi yang berzina. Maka yang berzina kalau benar-benar berjilidnya sampai 100 kali. Yang sudah nikah sampai mati. Nah, terus kalian, rumah tangga atau negara yang membiarkan, ya, penghuninya, penduduknya, rakyatnya, Allah lagi pemimpinnya berbuat zina, adalah rumah tangga atau negara yang sudah sampai pada titik bahayanya, yaitu menjadi orang-orang yang fasik. Apalagi zina adalah dosa terbesar setelah syirik, sejajar dengan pembunuhan. Pembunuhan menghilangkan nyawa orang, perzinahan menghilangkan kehormatan bangsa, dan kedua-duanya ada sebuah jaringan kejahatan. Bapak sekalian, aku bilang mindalik, semoga ini tidak semuanya, tapi paling tidak saya mendapatkan masukan dari anggota dewan. Maaf bapak sekalian, ya, semoga teman-teman kita yang jadi anggota dewan untuk mendapat ibu bersih. Tapi paling tidak ini, ya, saya dapat baru beberapa hari. Jadi ketika sebagian mereka pergi ke luar negeri, selesai tugasnya, jalan-jalan ke tempat tertentu, bahkan dalam negeri sendiri hanya keluar kota, dia apa dicari malam-malam? Cari tempat perjalanan. Saya tidak tahu dibilang itu seperti itu. Apakah istri tidak tahu? Ustaz, jangan istrinya. Perempuan saja yang menjadi anggota dewan, ya, sebagiannya adalah, ya sebagian, tapi sebagian kita tidak memfokuskan, ya, sebagian cari laki-laki. Ini seandainya cerita benar, semoga tidak benar, karena kita tidak boleh menuduh orang. Tapi seandainya ini benar, kita jangan menuduh siapa-siapa. Bagaimana negara ini, saudara sekalian? Mau dibawa kemana? Kalau orang yang kita pilih, orang yang kita percaya menjadi pemimpin seperti ini, dan kefasikan itu membawa kebangkrutan, ya ibadah Allah. Sampai-sampai ada seorang mubalig mengatakan, Pak Ustaz, menurut Pak Ustaz, definisi orang yang baik itu apa? Walaupun definisinya banyak, sudah tertentu. Dia jawab, definisi orang baik zaman sekarang tidak berzina. Kenapa, kenapa Bapak Ibu, kok itu yang dijadikan patokan? Mungkin karena begitu banyaknya perzinaan di dunia ini, meskipun lagi kita tidak boleh menuduh orang. Makanya tadi saya katakan menuduh itu menjadi orang fasik. Bagaimana kalau orang itu berzina benar? Lebih fasik lagi ya ibadah Allah. Dan kalau sudah fasik, imannya, akidahnya rusak. Makanya Nabi SAW bersabda, La yajni zani hina yajni wa huwa mu'min. Tidak berzina, tidak mungkin berzina. Seseorang itu kalau dia itu benar-benar beriman, benar-benar akidahnya benar, sehingga zina merusak akidah, merusak keimanan. Makanya saudara-saudara sekalian, saudari kita orang yang beriman, wanita kita yang beriman tidak boleh kawin sama orang kafir, karena orang kafir nggak ada halal-halal, nggak ada bedanya antara kawin dengan zina. Di negara-negara Barat yang namanya zina asal suka sama suka, tidak apa-apa. Makanya wanita kita tidak boleh kawin sama orang yang non-muslim. Kenapa ya saudara sekalian? Karena muslimah terhormat, sementara orang kafir itu kotor. Allah berfirman, rijsun, rijsun, najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang muslim najis, bukan fisiknya najis. Sebagai ulama tafsir mengatakan, najisnya karena kotor. Sesungguhnya hafizakumullah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Di antara sebab-sebab orang itu fasik, al-fisku, sehingga berbahaya bagi akidahnya, yang merupakan aset termahal di dunia dan di akhirat. Kenapa terima di akhirat? Karena yang masuk surga hanya orang beriman, yang berakidah. Orang yang akidahnya rusak masuk neraka. Maka termahal di dunia dan di akhirat adalah di antara yang menjadikan orang itu fasik, saudara-saudara sekalian, melakukan al-amrad al-istinaiyah, melakukan penyakit-penyakit sosial atau hal-hal yang merusak ukhuwah, merusak persatuan, merusak ya solidaritas kaum muslimin. Apa saja itu penyakit-penyakit sosial yang menjadikan rakyat tidak rukun, rakyat tidak damai? Itu disebutkan dalam ayat 11 sampai ayat 12, Bapak Ibu. Surat Al-Hujurat, surat nomor 49, yang kebanyakan dihafal oleh bapak-bapak, terutama para aktivis dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Hai orang-orang yang beriman, janganlah ya, suatu kaum memperolok-olok kaum yang lainnya. Bisa jadi kaum yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok. Sukhriyah. Jangan saling mencela ya, antara satu dengan yang lainnya. Jangan memanggil-manggil lakob dengan panggilan yang buruk. Ini sebagai masyarakat yang mudah memanggil panggilan buruk. Namanya Abdullah, panggil dulu. Kurus, panggil gepeng, dan sebagainya. Dan itu terbiasa dan soal tidak ada dosa. Makanya sekalian penutup ayatnya, bisa ismul fusuk, sebaik-baiknya nama itu fusuk, fasik, bahdal iman setelah iman. Jadi seolah-olah orang yang melakukan seperti itu adalah keluar daripada keimanan. Karena kata fusuk, fasik artinya keluar. Makanya bapak sekalian hafizatullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rumah tangga, bermasyarakat, jangan saling mengejek. Jangan memperolok-olok. Makanya Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah dialimi Nabi. Sahabat senior, sahabat yang termasuk awal-awal masuk Islam. Kenapa dihukum oleh Nabi? Dan Abu Dzar juga siap dihukumnya dalam rangka kebaikan beliau. Hanya memanggil saudaranya dengan panggilan, hai anaknya orang hitam. Memanggil Bilal karena ada masalah pribadi waktu itu. Maka beliau memanggil saudaranya bila dengan dia bila sauda, hai anaknya orang hitam. Ada namanya bila, ya. Bapak ibu, bila itu hitam atau putih pak? Bapak tahu tak bila itu hitam atau putih? Bapak pernah tahu dari mana itu orang hitam? Itu pun tidak boleh dipanggil hai anaknya orang hitam, harus mengandung, mengolok-olok sukhriyah, pelecehan. Maka Nabi SAW marah karena Allah mengadili Abu Dzar dalam rangka menjaga solidaritas umat Islam. Jangan sampai ada orang diolok-olok saudara sendiri. Abu Dzar, innaka ru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, kamu itu seseorang dalam diri kamu ada virus jahiliyah, ada penyakit jahiliyah. Lalu Abu Dzar menjatuhkan dirinya dan mukanya diinjak oleh Abu Dzar, oleh Bilal. Kasarat karena ngomong, jadi berbicara tentang Bilal dengan panggilan dia benar saudara anak orang kita. Sehingga sahabat Nabi solid dalam sekalian. Sahabat Nabi bukan malaikat, salahnya pernah salah, tapi secepatnya diperbaiki, diluruskan. Ini kadang-kadang tidak sebagian masyarakat kalau diluruskan, kalau diingatkan, itu dianggapnya menambah luka. Maaf-maaf. Dan saya mengalami sendiri. Begitu terjadi musibah, bencana demi bencana di beberapa daerah yang tidak bisa kita pungkiri, di daerah itu banyak kemaksiatan, syirik, korupsi. Diingatkan agar Allah mencabut lagi musibahnya. Diingatkan agar yang meninggal semoga diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah, masih hidup, mengambil pelajaran, jangan lagi kesalahan lagi. Jangan ada korupsi, jangan ada syirik. Jangan ada perdukunan dibiarkan. Apa kata orang? Ustaz kok ceramahnya menambah luka. Menambah luka. Maunya begini, gak apa-apa itu sudah biasa. Memang Indonesia negara letaknya memang seperti itu. Jadi gak mau diingatkan bahwa itu ada kaitan dengan maksiatan. Berbeda dengan syuhada. Salah menangkap. Ketika diingatkan langsung siap. Siap apakah terjadi. Akhirnya sahabat menjadi manusia terbaik, generasi terbaik. Sekali-sekali saya katakan, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga akidah. Tidak mau perbuatan hasil itu terjadi. Makanya dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ketika ada seseorang sahabat, dalam satu riwayat, sebuah riwayat ini diperdebatkan oleh para ulama, tidak valid di dalam menyampaikan berita, Quran menyebutnya dengan kata fasik. Riwayatnya adalah seseorang disuruh mengambil sedekah zakat, kemudian dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka bersiap-siap untuk memerangi engkau ya Rasulullah. Nabi tidak langsung percaya. Nabi SAW mengutus kepada Ibnu Waris, cek wali Waris, benarkah mereka memerangi kita? Ternyata setelah mereka beri sana, mereka surat subuh berjamaah. Berarti berita tadi tidak valid. Orang yang menyampaikan berita tidak valid, disebut oleh Al-Quran dengan kata fasik. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat 6 surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binadarin fatabayyanu. Bapak sekalian kasih terima, semoga kita semuanya dan anak bangsa ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjaga aset negara yang termahal, yaitu akidah. Jangan sebaliknya mengorbankan akidah demi ekonomi, demi politik dan sebagainya, demi kekuasaan. Tapi yang benar, kita korbankan apa saja demi akidah kita, karena akidah adalah aset yang termahal di dunia ini dan akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.